Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan malam hari ini insyaallah menuju malam-malam perubahan yang lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, bisa keluarin handphonenya? Enggak usah takut. Enggak, aman. Insya Allah aman. Silakan keluarin handphonenya. Ya, monggo silakan. Sudah? Sekarang tulis keadaan real Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua per hari ini. Keadaan real. Contoh, saya misalkan ya, Haryadi belum nikah, status jomblo, misal tidak bekerja, utang 10 juta. Apa yang menyedihkan lain apa coba? Udah mau diusir dari kontrakan, terus apa lagi? Habis ribut sama temen, penyakitan, asma, korengan, pilek yang gak sembuh-sembuh. Ah, coba sekarang saudara tulis keadaan real saudara. Saya kasih waktu, silakan. Yang punya kertas sama pulpen lebih bagus lagi, tulis aja. Sambil saudara-saudara menulis, saya bacakan 1-2 ayat, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء إن من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك هم الصالحون وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم بسم الله سبحان الله menyedihkan ini tapi ini bagus ini keadaan real. Utang saya lumayan banyak. Usaha saya sekarang lagi macet. Memerlukan penelitian pupuk organik. Saya ingin memberangkatkan sekeluarga umrah dan karyawan usaha aku yang rajin ibadah. Oh, beliau pengen, oh berarti sudah punya usaha ya. Beliau pengen mengumrohkan karyawan yang rajin ibadah. Good. Ingin membuat orang tua saya bahagia dan membantu kaum yang kurang mampu. Very good. Siapa namanya, Mas? Muhammad Abdullah. Baik, good. Nih, anggap. Mas Zul sehat, Mas Zul? Alhamdulillah. Mana dari akhwat ada satu? Ya sini. Sini, sini. Ini galawers ya. Kumpulan orang-orang galau. Mana Mbak hilang? Oh, mana? Bismillah. Mbak jangan kemana-mana. Oke. Sini aja. Eh, mau kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mahasiswa yang belum lulus-lulus. Beneran. Gak percaya, mas-mas ini. Sini. Ya, hilang lagi, Pak. Pencet yang kiri bintang. Oke, terus. Oke. Enteng bacain. Saya mahasiswa yang belum lulus-lulus juga. Saya punya tanggungan 3 adik. Yang satu cacat. Yang dua masih sekolah. Ayah saya tidak bekerja. Ibu saya sudah meninggal. Saya bingung ketika hidup ibu saya punya hutang pada kakaknya berupa emas beratnya 9 gram. Dulu ketika dijual harganya cuma kurang dari 1 juta. Dan sekarang saya harus membayar emas itu dengan harga sekarang yang naiknya 4 kali lipat. Saya ingin sekali membayar hutang ibu saya agar ibu saya tenang di sana. Makasih. Ada lagi satu dari ikhwan? Ayo. Boleh dua, sini. Dua akhwat sini, maju. Silakan. Berani ya jenengan ya. Mau komplain sama ustaz. Katanya kalau sedekah jor-joran dapat jodoh. Tapi gak ada sampai sekarang. Mas, maju ke atas, naik. Siapa namanya? Saiful Anwar. Saiful Anwar. Buat saudara akhwat, ya. Ini wajah nih subhanallah, kira-kira 7,5. Udah lebih loh. Ya, 6 kan? Ini 7,5, 8 lah. 5. Pede dong. Terus soleh, bersedekah jor-joran. Oke. Sudah punya pekerjaan? Sudah, Tan. Oh, mapan. Baik. Dari akhwat ada yang berani maju? Tidak boleh umur 45 ya. Oke. Siapa yang berani menjadi kandidat akhwatnya beliau, menjadi calon istrinya beliau, silakan hubungi panitia supaya tidak galau lagi beliau ya. Iya, ini subhanallah. Siapa tadi namanya? Saiful Anwar. Baik, Mas Saiful Anwar, silakan dicatat nomor teleponnya ya. 089. Loh, beneran? 08973. 08973. 94. 94. 20. 20. 75. 75. Apal ya? Subhan. Terima kasih mas. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah. Umur berapa umur? 26. Oh 26. Subhanallah. Mesinnya masih top chair. Loh sama-sama. Satu lagi tadi. Yang atas boleh lo turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Keadaan anda pada hari ini. Anda yang nulis sendiri kan? Oke. Okay. Hari ini, malam ini kita akan bicara tentang perubahan. Malam hari ini kita akan bicara tentang perubahan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, punya utang rumah 120 juta. Beberapa proposal pekerjaan belum dapat jawaban. Ada kabar proyek baru, insya Allah. Penyakit kakak ipar semoga segera sembuh ya Rabb. Ada tawaran Honda Fit, semoga bisa terwujud. Insya Allah. Pengen punya anak lagi. Sementara sedekah sudah. Sip. Ada gak yang menyedihkan? Ada gak? Boleh yang paling menyedihkan di antara saudara sini, maju. Tadi itu subhanallah yang satu tadi. Ya. Itu subhanallah tadi yang adiknya cacat. Ya, punya utang. Dulu emas harga 1 juta. Saya Syaiful Muslimin punya hutang 900 juta rupiah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini tulisan yang gak kebaca. apa tulisannya? Dan punya apa ini tulisan? Punya penyakit kronis di perut. Pengen hutangnya lunas, terus penyakitnya juga sembuh, punya penghasilan 100 juta per bulan supaya bisa mengumrohkan orang tua dan membahagiakan orang tua. Kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rahman Rahim, Engkau yang bisa menyembuhkan penyakit beliau. Insyaallah sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mas. Ada dari akhwat satu? Oh, banyak ya. Saya Josher Azizah. Hah? Kalian tahu apa? Shh. Oh, Josher itu jomblo sampai halal. Baru tahu saya. Seneng amat nih. Mbak hilang, Mbak. Nah, hilang. Mana catatannya? Nah. Oh, yang lainnya dulu. Ayo. Oke. Belum menikah, pengen jadi pengusaha, mewujudkan cita-cita orang tua, mewujudkan TPQ Tahfiz. Subhanallah. Yang berikutnya, Khairun Nisa. Kini saya tengah diterpa sebuah fitnah, yang mana fitnah tersebut mampu menghilangkan kepercayaan keluarga saya. Saya bimbang Ustaz, karena keluarga yang seharusnya menjadi kepercayaan saya malah ikut termakan fitnah itu. Saya tidak tahu lagi bagaimana mengembalikan kepercayaan mereka. Baik, cukup ya. Sudah ketemu? Oke. Bisa naik ke atas? Naik ke atas. Mas Anwar bisa naik ke atas? Semangat banget. Eh, kalah. Saya Azizah, pengen nikah tahun depan, kabul nih. Pengen punya bisnis, pengen membayar uang kuliah 3 juta. Punya gak? Punya! Asal kita bisa menjadi keluarga penghafal Al-Quran, why not? Wow.